maka wajib atasnya untuk berwudu. Wal wajib, dan yang wajib dilakukan alaih atas orang yang memandikan mayit, Allah yamassa, agar tidak menyentuh faranjal mayit, kemaluan mayit, illa kecuali min warai ha'il, dari belakang penghalang atau dengan penghalang yang semacam kain. Ini merupakan peringatan dari beliau rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di sini tentang memandikan mayit, apakah termasuk pembatal wudu atau tidak. Beliau mengatakan bahwa memandikan mayit tidak termasuk pembatal wudu, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ini adalah seperti yang beliau katakan, tentunya benar bahwa tidak diwajibkan berwudu bagi seseorang yang memandikan mayit. Akan tetapi pendapat yang kuat, wallahu a'lam, dia disunnahkan, tidak diwajibkan tapi disunnahkan untuk berwudu berdasarkan sebuah riwayat yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda. Ya, atau justru bahkan mandi, bukan berwudu ya. Hadis itu berbunyi, man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang ghassala, memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawa, yakni mengikut ya, fal yatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Jadi sebagai keterangan tambahan daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, hadis yang lalu menyebutkan adanya syariat berwudu walaupun tidak wajib bagi seseorang yang membawa jenazah, memikul jenazah. Adapun yang memandikan jenazah justru dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi. Namun sekali lagi bukan wajib, melainkan sunnah. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Janaiz. Selanjutnya, akan tetapi law asabat yadul ghasil farjal mayyit, seandainya tangan al-ghasil, seseorang yang memandikan itu, menyentuh maluan mayyit tanpa ada penghalang, yakni langsung kulit dengan kulit, maka wajib dia berwudu. Ya, hal ini karena beliau berpandangan seperti yang lalu, menyentuh kemaluan termasuk pembatal wudu. Selanjutnya beliau juga berikan keterangan tambahan, wal wajib, yang wajib juga bagi seseorang yang memandikan mayit, jangan langsung menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Jadi ketika dia memandikan di sekitar tempat tersebut, wilayah tersebut, maka dia hendaknya memakai semacam kaus tangan, sapu tangan. Iya. Kalau ternyata mengatakan apa, kaus tangan atau waslap dan sejenisnya. Yang memandikan dianjurkan untuk mandi, disunahkan, tidak wajib. Kemudian wal wajib alaihi wa hakadha masul mar'a la yanqudhu wudhu mutlaqa. Demikian juga masul mar'a, mas yakni menyentuh atau yang makna dengannya al-mar'ah, seorang wanita, la yang qudul wudhu, tidak membatalkan wudhu mutlaqan, secara mutlak. Sawa'un kana dzalika 'an syahwatin aw ghairi syahwatin, sama saja apakah hal itu dengan syahwat aw ghairi syahwatin atau tanpa syahwat. Fi ashahi qawlai al-ulama, pada yang tersahih dari dua pendapat para ulama. Malam yakhruj minhu syai'un, selama tidak keluar darinya sesuatu pun. Ya. Artinya di sini beliau rahimahullah taala mengingatkan kita tentang suatu masalah yang banyak diyakini oleh orang-orang, di mana mereka menganggap dan berkeyakinan bahwa menyentuh seorang wanita adalah batal, wudunya batal. Beliau mengatakan bahwa yang benar adalah tidak batal secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Maksudnya menyentuhnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Yakni terkait dengan terutama istri kita, ya. Itu sesuatu yang tentunya halal dengan syahwat ataupun tidak, dan tidak membatalkan wudu. Adapun menyentuh orang lain selain mahram, maka tentunya itu hal yang haram, tapi juga tidak membatalkan wudu. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi SAW ketika itu mencium Aisyah radhiyallahu anha, ini kan mahram, betul tentunya. Namun terkait dengan hal membatalkan wudu, ini tidak ada sangkut pautnya antara mahram ataupun selain mahram. Tidak ada satu dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita kalau bukan mahram maka membatalkan wudu. Tidak ada dalilnya. Sehingga beliau tegaskan di sini, ya, bahwa ashah qaulai al-ulama, yang tersahih dari dua pendapat para ulama, adalah tidak batal dengan syarat malam yakhruj minhu syai'un, selama tidak keluar sedikit pun darinya, yakni semacam madi ataupun mani. Adapun keluar darinya madi ataupun mani, maka dia batal. Karena apa? Karena keluarnya tadi masuk dalam bab al-kharij min as-sabilain, ada sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, ya, madi ataupun mani, maka menjadi batal karena itu. Apa dalilnya? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'i, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, thumma shalla wa lam yatawadda, lantas beliau salat tanpa mengambil wudu, tanpa berwudu. Nah, ini sebagai dalil atau bukti bahwa untuk seorang wanita tidak membatalkan wudu. Amma qaulullah subhanahu bi ayatin nisa, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala pada dua ayat pada surat An-Nisa dan Al-Maidah, yaitu An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6, yaitu firmannya aula mastumun nisa la mastumun nisa, menyentuh seorang atau wanita, kaum wanita. Apa yang dimaksud dengan menyentuh di sini? Mulamasa, yakni al-muradu bihi al-jima'. Yang dimaksud dengannya adalah al-jima', bukan sekedar menyentuh, tapi yang dimaksud adalah menyentuh yang khas, yaitu mulamasa. Dan kata mulamasa di dalam Al-Quran semuanya bermakna jima'. Mulamasa dalam Al-Quran yang terkait dengan wanita ini semuanya bermakna jima, tidak ada yang bermakna hanya sekedar menyentuh. Fil asah min qawlai al-ulama, pada pendapat yang tersahih dari dua pendapat para ulama rahimahullah. bahwa qaulu Ibnu Abbas, dan ini adalah ucapan dan penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atu min as-salaf wal khalaf, dan sekelompok dari kalangan para ulama as-salaf wal khalaf, ulama terdahulu atau ulama belakang. Wallahu waliyyu taufiq. Allah lah yang memberikan taufik kepada kita. Ini peringatan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kenapa? Karena banyaknya kekeliruan dalam memahami hadis. Ya, mayoritas masyarakat tentunya menganggap batalnya menyentuh seorang wanita. Yang batal itu. Alhamdulillah, ini kita telah selesai dengan pembahasan dulu. Selesai dengan pembahasan dulu, kita beralih kepada tindak kepada Darsul Khamis Asyar, pelajaran 15, yaitu At-Tahalli Al-Akhlaq Al-Mashru'a Likulli Muslim. At-Tahalli, tahalli yani berhias. Dalam bahasa Arab hiliyah artinya biasa. Ya. At-tahalli yani berhias. Hiliyah macam zina. At-tahalli macam tazayyun. Berhias. Yani seorang muslim berhias bil akhlaq. Dengan akhlaq al-mashru'ah yang disyariatkan untuk tiap-tiap muslim, atau biasa disebut pula al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Hal ini sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, karena akhlak dengan akhlak yang mulia, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita, merupakan salah satu ciri seorang mukmin yang memiliki keimanan yang tinggi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Akmalu mukminina imanan, ahsanuhum khuluqa." Akmal, yang paling sempurna dari kaum mukminin imannya adalah ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik, yang paling bagus, yang paling elok akhlaknya. Demikian pula Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis, "Innamal a'malu li utammima makarim al-akhlaq." Hanyalah aku diutus li utammima, untuk menyempurnakan makarim al-akhlaq, akhlak-akhlak yang mulia. Dahulu para nabi diutus dengan membawa akhlak. Nabi Fulan diutus dengan membawa akhlak. Nabi yang lain demikian pula, nabi-nabi yang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan itu semua. Sehingga tentu akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan akhlak yang paling baik dan yang diajarkan oleh beliau paling sempurna. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wa innaka lansumuk, engkau wahai nabi la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar di atas akhlak yang agung, yang tinggi, yang luhur. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Laqad kana lakum, dan sungguh lakum, untuk kalian semua, fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi seseorang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhir. Ya. Adapun untuk orang kafir, orang kafir tidak mengharapkan apa? berjumpa dengan Allah dan hari akhir, sehingga mereka mencontoh, mereka meneladani siapa yang mereka mau dari tokoh-tokoh kekafiran. Ya, bintang film, pemain ini dan pemain itu, itu bagi orang kafir. Tapi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, orang yang beriman, yang berharap berjumpa dengan Allah, berharap kebaikan di hari akhirat, maka teladan mereka, panutan mereka, yang mereka ikuti langkah-langkahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam bertutur kata, ya, bercakap, baik di dalam berbuat ataupun dalam keadaan beliau, perilaku beliau seluruhnya merupakan teladan dan contoh yang baik bagi mereka kaum muslimin. Oleh karena itu, ahibatillah rahimahumullah, kita semua dituntut dan diharus dan diwajibkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Oleh karenanya pula, semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasithiyah setelah menerangkan tentang akidah, pertama asma wa sifat, bagaimana kita mengimani tentang Allah, selanjutnya kita mengimani tentang kitabnya, rasul-rasulnya, dan berbagai macam hal yang wajib kita imani, tak tertinggal dia sebutkan di situ satu pasal tentang apa? Al-akhlak, akhlak yang mulia. Artinya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita seorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, seorang yang mengaku sebagai salafi, haruslah kita perhatikan urusan ini. Tidak boleh kita membalikkan urusan ini dan hias diri kita dengan akidah yang sahihah, keyakinan yang benar. Kita hias diri kita dengan ibadah yang sahihah, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Syekh Sa'di misalnya dalam Muqaddimah Al-Qawl As-Sadid. Lantum lihat kitab beliau Al-Qawl As-Sadid, catatan kaki atau footnote terhadap kitab Tauhid, maka di bagian depan Muqaddimah beliau sebutkan tentang bagaimana akidah secara umum, dan tidak ketinggalan pula beliau menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia yang harus setiap muslim memperhatikan akhlak tersebut. Oleh karenanya di sini Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga menyebutkan hal yang harus kita perhatikan di dalam akhlak kita. Dia mengatakan, At-tahalli bil akhlaqin mashru'an li kulli muslim, wa minha as-sidq wal amanatu wal 'afafu wal haya'u wal shaja'atu wal karamu wal wafa'u wal nazahatu 'an kulli ma harrama Allahu wa husnu al-jiwari wa musa'adatu dhawil hajati hasab al-taqah wa ghayru dhalika min al-akhlaq allati dalla al-kitab aw as-sunnah 'ala shar'iyyatiha. At-tahalli ya'ni bil akhlaq, bil akhlaq al-mashru'ah, dengan akhlaq al-mashru' disyariatkan untuk setiap muslim, untuk tiap-tiap muslim. Wa minha, dan di antaranya as-sidq, yang pertama adalah as-sidq. As-sidq yakni kejujuran, ya, sidq yakni kejujuran, lawat daripada al-kadzib, kedustaan. Lawan daripada al-kadzib atau kedustaan. Al-sidq, jujur. Tentu jujur ini bermakna yang lebih luas. Artinya jujur di dalam kata-kata, dalam percakapan, ataupun jujur di dalam perbuatan. Sama antara lahir dan batin. Sama saat kita bersama orang-orang ramai atau saat kita sendirian. Nah, inilah kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yattaba'a 'inda Allahi siddiqa." Alaikum bis-sidq, wajib atas kalian untuk as-sidq, jujur. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, karena As-sidq, kejujuran itu akan mengarahkan, akan menuntun kepada al-bir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya al-bir, kebaikan, amal kebajikan, yahdi ilal jannah, akan mengarahkan kepada al-jannah, kepada surga. Wa ma yazal wa la yazal ar-rajulu yasduq, dan masih tetap seseorang itu berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, sangat jujur. Nah, ini kewajiban atas kita semuanya untuk bersikap jujur, berkata jujur. Sebaliknya, lawan daripada jujur adalah dusta, berbohong. Dusta atau berbohong. Nabi SAW mengatakan pada lanjutan hadisnya, wa iyyakum bil kadzib, hati-hati, jauhilah oleh kalian kedustaan, kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur, wa innal fujura yahdi ila an nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban. Jauhi oleh kalian kedustaan atau kebohongan, karena kebohongan itu akan mengarahkan, menuntun kepada al-fujur, kejahatan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, kejahatan akan mengarahkan kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdhib, dan masih saja seseorang itu berusaha untuk berdusta dan berbohong. Hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba, sehingga tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta, ya, seorang pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita selaku seorang muslim harus wajib, ya, mesti memiliki sikap dan sifat jujur. Karena kedustaan dan kebohongan adalah sifat orang munafik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ayatul munafiki salatun, tanda seorang munafik adalah tiga. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Idza haddatha kadzaba, apabila dia berbicara, bercakap, kadzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji, akhlafa, menyelisihi janjinya, tidak menepati janji. Wa idza tumina khana, kalau diamanati, diamanahi, ya, dipercaya, khana, dia berkhianat. Nah, seorang muslim harus memiliki sifat as-sidq dan menjauhi al-kadzib. Begitu pula seorang suami harus memiliki sikap sidq. Seorang istri harus memiliki sikap sidq. Seorang ayah, seorang anak, semuanya. Dan harus kita tanamkan pada diri kita as-sidq. Demikian pula kita tanamkan pada anak-anak kita as-sidq. Kita ajari, kita ratih anak kita, diri kita, istri kita, supaya memiliki akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam ayatnya agar kita senantiasa berteman dengan orang-orang yang salih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as salihin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang salih. Dari teman yang sidq, dari teman yang jujur. Jauhi teman-teman yang pembohong, pendusta. Dan ingat bahwa sidq, kejujuran ini bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam perbuatan. Perbuatan kita senantiasa sesuai dengan apa yang kita yakini. Perbuatan kita sama dengan omongan kita, dengan ucapan kita. Inilah sidq. Sebagai contoh, sidq di dalam perbuatan. Sebagai contoh, ya, as-sidq, kejujuran dalam perbuatan adalah semacam yang dilakukan oleh seorang sahabat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Waktu itu dia kemudian diberi sebagian daripada harta rampasan perang. Itu halal bagi dia, boleh bagi dia. Tapi dia mengatakannya, Rasulullah, saya ikut berperang, ya, sebetulnya bukan untuk ini, bukan untuk mendapatkan hasil dari rampasan perang, tapi saya berperang untuk terkena panah. Saya boleh nyebut di sini. Dia tunjuk di lehernya. Ya, dia leher. Tidak lupa dahi atau leher. Tapi ingat saya di leher. Saya berperang, ya Rasulullah, untuk terkena panah di sini, ya Rasulullah. Bukan untuk ini, apa namanya, harta. Maka selanjutnya dia pun berperang. Subhanallah, terjadi apa yang dia inginkan. Panah pun menancap di lehernya. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqallah wa sadaqallah. Dialah jujur terhadap Allah Azza wa Jalla. Niatnya begitu ikhlas, amalnya begitu ikhlas. Ya, inilah as-sidq dalam beramal. Sungguh-sungguh dalam beramal, tidak main-main. Ya, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia inginkan dari suatu amalan dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sadaqallah wa sadaqallah. Ia telah berlaku jujur terhadap Allah Azza wa Jal, berniat yang benar, sungguh-sungguh, maka Allah pun mengabulkan apa yang dia inginkan, dan tentu dia menginginkan dengan itu supaya masuk ke dalam jannah surga. Nah, inilah kejujuran. Wan fitin rahimakumullah. Jadilah kita orang-orang yang jujur. Ya, siapapun kita, dimanapun kita, seorang laki-laki ataupun wanita, semuanya harus memiliki sikap hasid. Wal amanah. Yang kedua adalah sifat amanah. Al amanah yakni lawan daripada al khianah. Amanah lawan daripada al khianah. Khianat. Al amanah seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang tadi kita sebutkan, bahkan tentang pentingnya amanah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Tidak punya agama bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Ya. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang amanah ini. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Inna kita sebagai manusia ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna aradna al-amanata, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali, pada langit-langit, wal-ardi, pada bumi, wal-jibal, pada gunung-gunung. Fa'abayna ayyahmilna, makhluk-makhluk besar itu tidak mampu untuk memikul amanah. Mereka menolak jika ditawar. Wa'ashfaqna minha, mereka merasa takut untuk memikul amanah. Tapi siapa yang menerima? Ternyata manusia, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah ini justru yang memikul amanah. Wa hamalaha insan, manusia ternyata yang mau memikul amanah. Innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu zalum. Zalum, sangat berbuat zalim. Jahul, sangat bodoh. Nah, mau tidak mau kita sudah memikul amanah. Oleh karenanya, janganlah kita menyia-nyiakan amanah yang Allah amanahkan kepada kita, yang Rasul amanahkan kepada kita, dan amanah sesama kita, sesama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, la takhunu Allah, jangan kalian berkhianat terhadap Allah. Wa takhunu rasul, berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan khianat terhadap amanah-amanah kalian. Jadi jadilah seorang mukmin yang menghiasi dirinya dengan sifat amanah. Karena sifat khianat adalah sifat seorang munafik. Di mana Nabi bersabda pada hadis yang lalu disebutkan, wa idza tumina khana, dan seorang munafik bila diamanahi dia khianat. Dan khianat ini lebih jelek daripada dusta. Khianat dalam segala kondisi tidak boleh dan itu sangat jelek. Mengapa? Dan dari mana kita mengetahui bahwa khianat lebih jelek daripada dusta? Karena dusta dalam beberapa keadaan masih diperbolehkan. Semacam dalam peperangan. Ya, al-harbu khid'ah atau khud'ah. Ya. Dan beberapa keadaan tiga yang disebut dalam hadis dapat pada kesempatan ini. Namun dalam kondisi tertentu dusta masih diperbolehkan. Tapi al-khiyanah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun tidak diperbolehkan. Sehingga sifat khianat ini sangat jelek, sangat merugikan. Ya. Khianat adalah yang menghilangkan kepercayaan orang saat seseorang itu percaya terhadap kita. Ya. Seperti yang kita ketahui, kita amanahi dia, tolong jaga itu. Kita semua yang sudah meletakkan kepercayaan yang penuh kepada dia, ternyata dia justru ya, mengabaikan apa yang kita amanahi. Nah, ini pagar makan tanaman kalau istilahnya kita di sana. Karena pagar makan tanaman. Pagari ternyata justru pagarnya yang makan. Nauzubillah. Maka dari itu kita harus memiliki sifat amanah. Sekali lagi, siapapun kita sebagai seorang muslim, kita sebagai bapak, kita punya amanah. Ya, kita sebagai istri, kita juga punya amanah. Kita sebagai ibu punya amanah. Mendidik anak-anak, menjaga harta suami dan menjaga kehormatannya, semuanya adalah amanah. Sebagai suami diamanahi untuk apa? Cari nafkah, berbuat yang baik terhadap istrinya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul istri dengan cara yang baik. Begitu pula sekali lagi sebagai ayah terhadap anak, sebagai ibu terhadap anak, sebagai anak murid terhadap gurunya, sebagai guru terhadap anak murid, ya, sebagai kepala perusahaan, sebagai anak buah, semuanya, sebagai apapun kita, amanah ada di pundak-pundak kita untuk kita tunaikan. Kita sebagai rakyat, sebagai pemimpin, semuanya kita memiliki amanah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya wal-afaf, sifat al-afaf. Al-afaf adalah menjaga kehormatan, menjaga kehormatan. Artinya, ya, lawan daripada yakni tidak menjaga kehormatan semacam yakni menghinakan diri. Ya. Al-afaf, kehormatan atau martabat atau harga diri. Paham ya? Muru'ah. Maruah, ini maruah. Ini dari bahasa Arab. Aslinya muruah. Dalam bahasa Arab muruah. Ini maruah. Maruah, muruah, ya, martabat, kehormatan, harga diri, seperti itu. Nah, ini harus dijaga karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Waman yasta'fif yu'iffuhu Allah." Man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Dan barang siapa yang menjaga marwahnya, maka Allah Azza wa Jalla akan bantu dia untuk menjaga marwahnya. Lawannya semacam seseorang misalnya, ya, meminta-minta. Bahasa kita di sana mengemis. Ini sama, mengemis. Ya. Mengemis dilarang dalam Islam. Al-mas'alah tukadun yakadu bihar rajul wajhahu. Mengemis, meminta-minta itu adalah yakni mencakar-cakar wajah. Di hari kiamat, seseorang yang pengemis datang di hari kiamat tapi punya daging, tinggal tengkorak, ya, jerangkok atau bahasanya apa itu, tulang-tulang, ya, hilang. Kenapa? Menjadi hina. Karena apa? Karena di dunia dia menghinakan diri. memang istilah kita juga di sana sudah nggak punya muka dia. Jadi kalau kita ya orang yang pemalu, ya, dia terhormat, malu. Sehingga kalau dia berbuat jelek, dia tutupi mukanya, malu ya kan? Tapi orang yang tidak punya, sudah tidak terhormat, apapun yang dia lakukan, tak malu dia, buka mukanya, ya kan? Nah, sehingga di hari kiamat nanti hilang semua ini, hilang. Karena apa? Karena dia menghinakan diri dengan meminta-minta. Seorang yang terhormat mau minta pun malu dia, tak. Tapi dia sudah, kan? Dia mau difoto juga tak apa-apa. Ini seseorang yang tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga harga diri, tidak menjaga marwah, tidak menjaga. Nah, yang dimaksud adalah minta harta benda ya. Kalau minta doa tak apa, Pak. Ya, minta didoakan boleh. Tapi yang dimaksud adalah meminta duit, meminta yang semacam itu. Hal seperti itu adalah aib, suatu cacat, dan tidak dibolehkan dalam Islam kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, misal seorang terjerit utang, tak punya kemampuan untuk membayar utang. Sementara dia bekerja, tak bisa bekerja. Ketika itu dia boleh minta untuk membayar, setelah itu selesai. Ini salah satu contoh yang diperbolehkan untuk meminta. Demikian pula seseorang meminta kepada pemerintah, ya, kepada penguasa, ini dibolehkan. Kepada sesama kita, meminta semacam yang tadi kita sebutkan adalah aib, suatu cacat, cacat yang tidak baik dalam apa hormat. Sehingga kita semua harus menghiasi diri kita dengan apa? Afaf, iffah, dengan iffah. Man yasta'fif yu'iffuhullah. Walhaya, selanjutnya adalah al-haya. Al-haya yakni rasa malu. Ya, rasa malu ini sangat penting. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang sangat mulia. Lebih-lebih kaum wanita, lebih-lebih kaum wanita harus memiliki sifat malu yang jauh-jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, terutama di zaman seperti zaman sekarang ini, bila kita melihat kaum wanita hampir-hampir tak punya rasa malu dalam berpakaian, dalam bergaul, ya, justru terkadang kita yang malu melihat mereka. Tapi subhanallah, ternyata wanita di zaman ini hampir-hampir tidak punya rasa malu. Karenanya bagi seorang wanita ahli sunnah wal jamaah, seorang wanita salafiyah, harus betul-betul memiliki sifat haya, sifat malu yang tinggi. Dahulu Nabi SAW sangat menghiasi diri beliau dengan sifat malu. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW kana asyad hayaan minal asyadu hayaan minal yani al-mar'ah fi khidriha atau kama qala atau kama jaa bil hadis, bahwa Nabi SAW lebih malu, memiliki sifat malu yang lebih daripada seorang wanita yang ada di dalam khidriha. Khidri ini tempat memingit atau pingit, yani wanita pingitan, itu wanita yang di dalam rumah terus, bukan hanya dalam rumah terus, bahkan sering di kamar, di bilik terus. Kenapa? Mau keluar malu dia, apalagi keluar rumah malu dia. Nah, itu apa istilahnya sini? Wanita yang di, kalau di Indonesia disebutkan dipingit. Ada di sini? Ada itu? Sama jadi. Pingitan tadi. Sama. Pingitan. Pingitan. Jadi pingitan. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW asyadu hayaan, dia lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Ini Rasulullah SAW. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena sifat yang seperti ini pada beliau, malaikat pun malu pada beliau. Nah, ahibati billah rahmatullah, Nabi SAW juga bersabda pada hadith, inna hadith 40 yang antum mungkin bagian hafalnya, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwat ula ila lam tasbahi fasna apa masyidda. Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwat ula, sungguhnya diantara apa yang masih didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama-tama dulu adalah di dalam tasbahi fasna masyidda. Kalau kamu tidak malu lagi, maka berbuatlah masyidda semau kamu. Ini kalau orang sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah semaunya. Ini bukan artinya dibolehkan, tapi ini justru apa? Ancaman. Semacam seseorang dikatakan, yakni semacam dalam ayat, man syaa fa yu'min wa man syaa fa yakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi apa di belakang ayatnya itu? Inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Sungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim neraka. Jadi silakan kafir, tapi ada akibatnya. Kalau kamu tak punya malu, silakan berbuat apa saja, tapi juga ada akibatnya nanti. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, dannya sifat malu ini harus juga menghiasi kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang muslimah, ya. Dan juga bagi ummahat, ibu-ibu harus mendidik anak-anaknya, apalagi anak-anak yang wanita, belajar rasa malu. Harus, ini suatu yang wajib. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya Asyaja'ah adalah keberanian. Asyaja'ah adalah keberanian. Keberanian lawan daripada apa? Al-jubn. Jubn yakni penakut. Ya, sifat penakut, jubn. Asyaja'ah, keberanian. Ini juga sifat mulia, dan lebih khusus bagi kaum lelaki. Kalau tadi haya, semua laki-laki dan perempuan, tapi haya perempuan tentunya lebih. Sebaliknya asyaja'ah, perempuan laki-laki harus punya asyaja'ah, tapi laki-laki lebih dalam memiliki asyaja'ah. Dan Nabi SAW adalah seorang yang paling syuja', paling pemberani. Kalau kita melihat Nabi semua dalam akhlak-akhlak mulia, beliau yang pertama. Dalam sidik, beliau yang pertama. Dalam amanah, lihat bagaimana amanah Nabi. Sampai titipan-titipan orang kafir, ketika beliau hijrah, tidak beliau ambil, beliau bawa hijrah. Tidak. Tapi beliau titipkan kepada Ali untuk disampaikan. Beliau mau tinggal hijrah. Padahal beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi beliau tidak kemudian mengambil harta beliau. Mana disampaikan? Afaf, beliau juga paling memiliki sifat afaf, iffah. Hayat, beliau juga pertama di dalam hayat. Asyaja'ah, keberanian juga beliau paling tinggi di dalam keberanian. Dahulu Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, kalau di dalam peperangan, dan peperangan itu sudah semakin genting, semakin menakutkan, maka para sahabat berlindung di mana? Di belakang Nabi. Nabilah yang terdepan. Ini keberanian Rasulullah SAW. Di saat yang lain terdengar di Madinah suara yang sangat menakutkan. Dari jauh terdengar suara yang sangat menakutkan. Tak lama setelah itu, para sahabat berusaha mendatangi tempat ini. Ternyata Rasulullah sudah pulang dari tempat ini. Lebih dulu beliau sampai ke sana dan bahkan sudah pulang. Lihat keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat yang sangat mulia. Setiap muslim harus mendidik dirinya, mendidik keluarganya, anak-anak yang memiliki sifat al-karam. Berikutnya adalah sifat al-karam. Al-karam adalah sifat mulia dengan pemurah. Paham ya, pemurah. Dermawan, kedermawanan. Ya, paham. Kedermawanan. Al-karam adalah kedermawanan. Dan begitu pula Nabi SAW adalah pada urutan yang pertama di dalam kedermawanan. Apalagi di bulan Ramadhan. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Adalah Rasulullah SAW seorang yang paling dermawan. Ya. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Dan beliau yang paling dermawan pula saat bulan Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Fakana ajwada min ar-rihil mursalah. Diibaratkan, diumpamakan beliau ketika Ramadhan lebih dermawan daripada angin yang berhembus, yang bertiup atau yang berhembus. Bagaimana maksudnya ini? Angin, ya, ibarat dalam hal ini sangat baiknya kalau angin berhembus tak pandang bulu, semua orang disentuh oleh angin itu, ya kan? Tidak ada wah ini yang kelihatan perlu saya sentuh, ini tidak usah. Tapi semua disentuh oleh angin tersebut. Nah, ini menjadi suatu perumpamaan ibarat buat Nabi SAW dalam hal kedermawanan. Karena ajwada min ar-rihil mursalah, beliau lebih dermawan daripada angin tersebut. Nah, inilah sifat kedermawanan yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun tentunya berusaha menghias diri kita untuk memiliki sifat kedermawanan. Lawan daripada kedermawanan adalah apa? Al-bukhl, bakhil. Ya, sifat bakhil. Sifat bakhil ibarat oleh Nabi SAW ibarat seseorang memakai baju besi yang yang ketat, ya, yang sempit, ya, sesak, rasanya sesak. Mau keluar tidak bisa, ya, karena ini baju besi ketat. Nah, itulah ibarat seorang yang bakhil diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hendaknya contoh beliau Alaihissalam dalam kedermawanan. Dan satu peristiwa yang yakni betul-betul luar biasa, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemberian-pemberian kepada orang-orang mu'allafah qulubuh. Selepas perang Hunain, Nabi mendapatkan rampasan perang yang banyak. Dalam perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Sehingga ketika itu ada orang-orang kafir yang baru masuk Islam. Bahkan sebagian ada yang ikut perang tapi belum masuk Islam, atau paling tidak membantu perang tapi belum masuk Islam. Mereka itu diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemberian yang luar biasa. Ratusan ekor unta, ratusan kambing. Sebanyak di lembah yang ada di tempat kamu. Satu kambing berapa harganya? Nah, 600. Seandainya 100 kambing kali ke berapa? Satu ekor unta berapa? Kalikan 100 ekor unta. Nanti berikan secara percuma kepada orang-orang yang mu'allafah qulubuhum. Akhirnya membuat mereka semakin tertarik kepada Islam, semakin kokoh dalam Islam. Walaupun pertamanya dalam Islam itu yakni masih taraf pertama-tama kuat, tapi dengan cara seperti itu, ini salah satu cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Sempat orang-orang Ansar radhiyallahu anhum, mereka berpikir, kenapa Nabi memberi mereka tak memberi kami? Begitu banyak diberikan kepada mereka, tak diberikan kepada kami. Nah, hal ini karena apa? Karena Nabi SAW mengetahui orang-orang suatu yang kuat imannya. Sehingga Nabi mengatakan, tidakkah kalian ridha? Mereka pulang dengan membawa unta, mereka pulang dengan membawa kambing, tapi kalian pulang dengan membawa apa? Membawa saya. Karena mereka orang-orang Ansar menyadari hal itu, sehingga mereka menangis dan akhirnya mereka menerima apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, pemberian Nabi tersebut akhirnya dikomentar oleh sebagian orang-orang musyrikin, Allah Alam orang musyrik atau sudah masuk Islam, saya gak lupa itu ya. Dia katakan, Inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal fa'a. Sesungguhnya Muhammad memberikan suatu pemberian, pemberian orang yang tidak takut miskin. Bayangkan, pemberian orang yang tidak takut miskin. Ya, berikan. Kalau kita memberi kadang-kadang, dipikir-pikir ini, mau berapa? Nabi SAW memberi pemberian yang tidak takut miskin. Seperti demi dakwah atau demi ketokohan seseorang di dalam Islam. Allah fakulum. Selanjutnya, al-wafa. Al-wafa, al-wafa adalah memenuhi janji, tepat janji. Bila berjanji dia menepati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu nanti akan ditanya. Dimintai pertanggungjawaban. Innal ahda kana mas'ula. Sehingga dengan ini maka diwajibkan kita memenuhi apa yang kita janjikan. Dan sebaliknya, tidak menepati janji adalah sifat seorang munafik, seperti yang tadi kita sebut sebelumnya, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji akhlafa, dia menyelisihi janjinya. Kemudian wan-nazaha. Nazaha, nazaha artinya apa? An-nazaha yakni kesucian. An kulli ma harrama Allah, dari segala yang apa, dari segala apa yang Allah haramkan. An-nazaha, kesucian dari segala yang Allah haramkan. Ya. Yakni setiap muslim kalau begitu berusaha untuk menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah haramkan banyak. Yang Allah haramkan banyak. Apakah itu perjudian, apakah itu minum khamr, apakah itu zina, apa namanya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, menyakiti sama muslim, atau berbuat kezaliman. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dari sifat mulia seorang muslim, an-nazaha an kulli ma harram Allah, memiliki sifat mulia dengan apa? An-nazaha, dengan kesucian, mensucikan diri, menjauhkan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul jiwar. Husnul jiwar artinya baik dalam bertetangga. Husn artinya baik, al-jiwar yakni bertetangga. Baik di dalam bertetangga. Ini juga suatu akhlak yang mulia. Suatu akhlak yang mulia adalah baik di dalam bertetangga, karena disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang sekian banyak dalil yang mengharuskan kita untuk baik di dalam bertetangga. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Berbuat baik kepada tetangga, dekat maupun jauh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. lazala mazala Jibril yusini bil jam. Ya. Perhatikan. Mazala Jibril yusini bil jam hatta dhanantu annahu sayuwarrithuk. Mazala Jibril, masih tetap malaikat Jibril yusini bil jam, memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuk, sampai aku mengira bahwa Jibril akan berpesan agar aku memberikan warisan kepada tetangga. Yani luar biasa kalau diberi warisan ini, seperti apa? Seperti kerabat, seperti saudara. Nabi SAW sampai menyangka bahwa nanti pesannya akan sampai ke sana. Tetangga ibarat seperti saudara, beri warisan. Ini menunjukkan bahwa pesan Nabi SAW tentang harus baik kepada tetangga sangat perlu sekali. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi bersumpah. Siapa itu? Man la ya'man jaruhu bawa'ithahu, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Yani kalau kita punya tetangga, tetangga kita terhadap kita senantiasa khawatir, selalu khawatir. Saya mau tinggal, bagaimana saya mau tinggal rumah? Ya, kalau saya tinggal rumah saya, itu tetangga saya nanti akan berbuat apa? Khawatir. Nah, tetangga yang seperti ini, Nabi katakan tidak beriman, tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Jadi kalau kita jadi tetangga orang, hendaknya tetangga kita itu merasa aman dengan kita. Artinya kita menjadi orang yang baik, tetangga yang baik. Jangan sampai tetangga kita curiga terhadap kita. Kenapa sampai curiga? Karena kita memang tidak baik. Ya, mungkin suka mencuri, mungkin suka berbuat jahat, mungkin suka menyakiti, mungkin suka apa? Yakni menengok-nengok rumah tetangga, ya, kacanya dilihat, rumahnya dilihat, sehingga orang curiga. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Demi Allah tidak beriman seperti orang yang tetangganya tidak merasa aman dari. Tetangga bermacam-macam, tetangga ada yang baik, ada yang buruk. Terhadap tetangga yang baik tentu kita bersabar, ya. Namun yang paling penting adalah kebaikan kita. Artinya jangan sampai dia tidak merasa aman dengan kita. Adapun kita tidak merasa aman dengan dia, berarti dia yang tidak baik. Mengenai kenal atau tidak kenal, ya lebih bagus kenal kalau dia seorang muslim, karena tetangga punya hak, ya. Tetangga itu punya hak, dan ulama membagi tetangga menjadi tiga. Tetangga yang punya hak tiga, tetangga yang punya hak dua, dan tetangga yang punya satu hak. Tetangga yang punya tiga hak adalah seorang tetangga yang muslim dan kerabat kita. Dia punya hak karena seorang muslim, dia punya hak karena seorang tetangga, dia punya hak karena seorang kerabat. Yang kedua adalah yang punya dua hak, yaitu tetangga yang seorang muslim tapi bukan kerabat. Dia punya hak karena seorang muslim, enggak muslim, dan dia punya hak karena tetangga. Yang ketiga adalah tetangga yang kafir. Dia punya satu hak karena apa? Ketetanggaan saja. Nah, kita harus mengetahui masing-masing hak mereka dan kita berikan hak mereka. Dan Nabi bersabda dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fal yukrim, maka hendaknya dia yukrim, yang dia apa, memuliakan tetangganya. Ya. Dan berbuat jahat dengan tetangga itu berkali-kali lipat dibanding berbuat jahat dengan orang lain. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang seseorang yang berzina dengan istri tetangganya. Ya. Berzina haram. Berzina dengan istri tetangga berkali-kali lipat keharamannya. Kenapa? Karena tadi ada unsur khianat. Yang tadi kita sebutkan akhlak khianat. Kita dengan tetangga mestinya kita merasa aman dan merasa terlindungi. Tapi ternyata pagar makan tadi, makan padi tadi, ya, pagar makan tanaman, ternyata tetangga kita sendiri yang berbuat jahat terhadap kita. Dan sehingga Allah Azza wa Jalla berikan dosa yang berkali-kali lipat karena dosanya terhadap tetangganya. Nah, kita selaku seorang muslim, dan apalagi sekali lagi kita ini yakni bukan hanya dilihat sebagai seorang muslim oleh orang-orang, kita ini dilihat oleh orang-orang sebagai seorang muslim dan ahlu sunnah. Itu salafi, itu ahlu sunnah. Nah, kita harus menjaga hubungan kita dengan tetangga kita. Seandainya kita menjadi orang yang jelek, dipandang jelek oleh tetangga-tetangga kita, maka orang akan melihat jelek bukan hanya kita, tapi apa yang dipandang jelek, agama kita, pemahaman kita, ajaran yang kita anut, yang kita ikuti. Mereka akan mengatakan itulah seorang sunnah, itulah seorang salaf, ya, dan bisa bertetangga dengan baik. Jadi, bagaimana baiknya bertetangga? Apa kita mengikuti selera mereka yang tidak baik, keinginan mereka yang tidak baik? Bukan. Sesuatu yang haram tetap haram, tidak boleh diikuti. Tapi sesuatu yang baik, maka kita harus apa, menjadi contoh. Misalnya tetangga kita sakit, kita jenguk. Ya, tetangga kita kecelakaan, ya, kita bantu. Tetangga kita mungkin di rumah sakit, perlu kita tengok, kita tengok. Tetangga kita meninggal, kita bantu mengurus jenazahnya. Hal-hal yang itu dibolehkan dalam agama, bahkan diperintahkan, hendaknya kita lakukan dengan tetangga kita. Sesuatu yang tidak boleh, kita katakan maaf, saya tidak bisa. Tapi dalam hal yang baik, kita lakukan yang baik. Nah, jadi ini sangat penting sekali karena kita mengetahui bahwa yakni di berbagai tempat terkadang orang-orang menilai dakwah ini dengan penilaian yang jelek karena kurang baiknya kita di dalam bermuamalah. Kurang baiknya kita di dalam bergaul dengan tetangga kita. Maka sekali lagi, ini bukan berarti kita mengikuti yang jelek dari mereka, tapi yang jelek tidak kita ikuti. Kita jelaskan dengan cara yang baik. Namun sesuatu yang baik, sesuatu yang syar'i, maka kita harus melakukannya, berusaha melakukannya. Mungkin di bulan Ramadan, mungkin waktu Id, waktu memberi hadiah, kasih hadiah, kasih pemberian, dan hal-hal yang seperti itu. Ya, salaman, mengucapkan salam, ya, menegur, berfungsi juga. Ya. Ala kulli hal, yakni hal-hal yang seperti itu perlu kita lakukan supaya kita menjaga dakwah ini, karena kita tahu bahwa akhlak yang baik juga merupakan suatu dakwah. Akhlak yang baik juga merupakan suatu dakwah, karena dengan itu mereka akan banyak tertarik. Dan kita mengetahui bahwa masyarakat kita Indonesia, Malaysia, kalau melihat orang yang berakhlak baik langsung apa? Tarik, ya, berpikat, senang dengan seorang yang berakhlak yang mulia. Tapi kalau akhlak yang tidak baik, langsung kita ini tidak senang, ya, langsung kita merasa benci. Jadi, karenanya haruslah kita ini menjaga hal tersebut supaya demi kebaikan kita dan demi kebaikan kaum. Dan kita mengharap itu semuanya pahala dari Allah. Wa musa'adatu dzawil hajah hasab at-taqah. Musa'adatu dzawil hajah. Dan juga sebelumnya, yakni sebelum saya perkenalkan, musa'adatu dzawil hajah hasab at-taqah. Dan musa'adatu dzawil hajah. Musa'adah yakni membantu. Dzawil hajah seseorang yang memiliki hajat. Yakni seseorang yang memerlukan bantuan. Kita bantu hasab at-taqa semampu kita. Memang ekonomi kita ini berbeda-beda. yang berada, ada yang pas, apa, ada yang yakni sedang-sedang, ada yang fakir. Tapi kalau bisa semuanya, semampu kita, kita bantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Zawil hajah. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarahu Allahu bid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu bid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kesulitan, kepayahan dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang kesulitan, Allah akan berikan kemudahan di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Seorang yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah azza wa jalla akan membantu seorang hamba di mana seorang hamba itu membantu saudaranya yang lain. Allah akan selalu membantu kita ketika kita selalu membantu orang. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan ini adalah sifat Nabi Muhammad SAW sejak sebelum jadi Nabi. Ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali, Nabi sangat takut, Nabi tidak tahu apa ini sesungguhnya. Datanglah beliau pulang dari Gua Hira, bertemu istrinya Khadijah dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh keyakinan bahwa ini bukan satu hal yang jelek. Dengan alasan apa? Dengan alasan innaka latahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tu'inu 'ala nawaibil haqq wa tuqrid dhaif. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau. Demi Allah, apa yang terjadi yakni tidak akan menjadi suatu kejelekan. Kenapa? Karena engkau suka membantu orang. Karena engkau suka memberi orang lain. Karena engkau suka menjamu dan memberikan yang baik kepada para tamu. Nah, ini sifat Nabi Muhammad SAW sejak sebelum Yesus. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ini pun yang harus kita lakukan. Sekali lagi, kita sebagai seorang yang menampakkan agama kita, kita harus menampakkan pula akhlak yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau senantiasa membantu orang-orang, ya, membantu kesusahan orang. Walaupun terkadang beliau susah. Lihat bagaimana Nabi susah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika ditanya oleh keponakannya, ya, keponakannya, anak Zubair, Zubair anaknya Asma, ya, Asma saudara perempuannya Aisyah, apa? Urwah bin Zubair, ya. Urwah bin Zubair. Zubair suaminya Asma. Disebutkan bahwa dia bertanya, "Maka nayyishukum?" Ketika itu, yakni Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang keadaannya sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Tidak memakan kecuali apa? Tidak memiliki kecuali apa? Kurma dan air. Dapur Rasulullah SAW tidak pernah menyala. Ya. Disebutkan di situ kami melihat hilal pertama. Sampai melihat hilal, melihat hilal 3 kali. Berarti berapa bulan? 2 bulan. Hilal 1, hilal tengah, hilal 7. Jadi 2 bulan. 2 bulan. Apa yang ya khalah, wahai bibiku, terus makan apa? Yang mengatakan aswadan, yakni air dan kurma. Itu yang kami makan. Hanya saja terkadang seorang dari Ansar gana memberikan susu kepada kami. Yang jelas selama 2 bulan dapur tidak pernah menyalakan api. Namun demikian Nabi SAW suka membantu. Ya, apa yang beliau miliki, dia berikan kepada yang lain ketika seseorang memerlukan bantuan daripada beliau. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang harus jadi kita jadikan sebagai akhlak kita, sebagai yakni yang namanya bantuan bukan selalu dalam bentuk apa, dalam bentuk duit, dalam bentuk harta, bukan, bantuan tenaga, bantuan pikiran. Ya, ada seorang susah, kenapa? Jadi carikan solusi. Oh, kalau seperti itu baiknya begini, begini. Saya punya pengalaman begini, begini. Nah, ini bantuan pikiran, bantuan tenaga. Ada seorang jatuh, segera kita tolong. Ya, ada seorang buta misalnya ingin nyebrang jalan, entar. Dan yang halal yang semacam itu adalah suatu yang sangat baik. Demikian pula yang perlu yakni kita tekankan pula, misalnya bagi kaum ummahat, ibu-ibu, terkadang seorang akhwat atau seorang ummahat, ya, dengan pakaian yang seperti itu, terkadang sudah begitu jauh dari tetangga-tetangganya sekalipun. Nah, ini sebetulnya pakaian seorang yang bercadar misalnya tidak menghalangi untuk berbuat hal yang baik. Justru dengan akhlak yang mulia, kesan tidak baiknya cadar akan hilang. Tapi kalau seorang wanita sudah bercadar, ya, dan tidak baik lagi dengan tetangga, tidak baik lagi dengan orang, tidak pernah bersalut salam, tidak pernah bercakap sedikit dengan tetangga, semakin dipandang apa? Aneh. Semakin dipandang tidak baik oleh orang-orang. Oleh karenanya, tanya kita, ya, istri kita, anak kita, walaupun dengan pakaian yang syar'i seperti itu, dan itu tentunya yang kita apa namanya, kita usahakan untuk melakukannya, itu pun dihiasi dengan akhlak mulia. Ya, tangannya sakit, jenguk, tentunya yang sama wanita misalnya, pemberian-pemberian, ya, ucapan salam, dan hal-hal yang seperti itu harus kita berusaha untuk lakukan supaya menghilangkan kesan tidak baik atau anggapan tidak baik dari kita juga, laki-laki, perempuan, semuanya sama. Ini hal yang penting. Wa ghairi dzalika minal akhlaq, dan selain daripada itu, dari akhlak-akhlak allati dalla al-kitab awis sunnah, yang ditunjukkan oleh Al-Kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, awis sunnah atau sunnah Nabi SAW ala syar'iyatiha, dalam hal disyariatkannya hal tersebut. Ala syar'iyatiha, dalam hal disyariatkannya. Artinya akhlak yang mulia ini banyak. Ya, akhlak yang mulia ini banyak sekali. Bisa misalnya kita lihat dalam, kita tengok di dalam kitab apa? Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu di sana ada fikih, di sana ada akhlak, dan akhlak batin maupun akhlak lahiriah. Maksudnya di sana, sehingga kita perlu melihat dan kita menengok kitab tersebut, kita pelajari, sehingga kita mendidik diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Dah habis kan? Sementara kita menutupkan diri dengan ini.